Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر صدركم مسلمين شمغا برحمة الله سبحانه وتعالى. Mari kita teruskan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana kita sampai pada penghujung dari hadis Jibril yang di dalamnya terkandung banyak manfaat bagi kita sebagai seorang muslim, yang memang di dalam hadis ini isinya adalah mengenai perkara-perkara pokok, perkara-perkara inti dari agama kita. Oleh karena itu, pada akhir dari hadis, ketika Rasulullah SAW berbincang dari akhiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'innahu Jibril atatkum atau atakum yu'alimukum dinakum." Sungguhnya orang tersebut adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Maka apa yang dikandung dalam hadis ini itu agama. Rukun Islam, lima itu rukun-rukun Islam, yang lima juga rukun-rukun iman, yang enam kita juga tentang perkara insan. Ini agama. Perkara-perkara yang penting dalam agama betul-betul terkandung dalam hadis yang agung ini. Maka hendaknya kita betul-betul mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari hadis ini, baik tentang hukum-hukum Islam atau hukum iman, dan juga mengenai ihsan. Dan dalam potongan akhir dari hadis ini juga kita ambil faedah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya seorang yang bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi dia bertanya karena menginginkan jawaban dari orang yang ditanya, supaya orang-orang yang hadir mendapatkan pengetahuan. Maka dia dihitung sebagai orang yang mengajari, karena dialah sebab yang menjadikan orang yang ditanya menjelaskan tentang perkara tersebut kepada hadirin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul dengan para sahabat, bukan kemudian memberikan taklim, memberikan pengajaran, memberikan penjelasan. Yang dilakukan Jibril hanyalah bertanya, bertanya dan bertanya dengan beberapa pertanyaan, ya. 5 pertanyaan yang kita telah sebutkan satu persatu, 5 pertanyaan tersebut. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Ataakum yu'allimukum dinakum." Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Itu berarti apa? Seorang yang bertanya bukan karena tidak tahu, tapi yang diinginkan supaya orang-orang yang hadir mendapatkan penjelasan tentang perkara tersebut, supaya mereka juga mendapatkan ilmu dan manfaat. Maka ini dihitung sebagai orang yang mengajarkan. Artinya apa? Pahalanya sama dengan orang yang menyampaikan, walaupun dia hanya bertanya, dia hanya bertanya. Jadi dalam kaidah yang lebih umum, seorang yang menjadi sebab terhadap suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ya. Seperti orang yang mengajarkan tentang perkara-perkara agama ini, menyampaikan tentang perkara-perkara ibadah, kemudian diamalkan dikarenakan dia mengajarkannya, mengajarkan tentang misalnya puasa sunnah, menghasut untuk berpuasa sunnah, atau juga misalnya menghasut untuk melakukan banyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang mengamalkannya, dia mendapatkan pahala dari orang-orang tadi. Apalagi misalnya seorang yang memasukkan seorang manusia yang oleh kata beliau Islam, dia mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, dari keislaman dari orang tersebut. Karena dialah yang menjadi sebab orang tersebut masuk Islam. Maka ini kaidah yang lebih umum. Dan sebaliknya, seorang yang menjatuhkan orang lain terhadap perkara-perkara yang haram, ya, terhadap perkara yang menyelisih syariat, walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia penyebabnya, maka dia mendapatkan dosa dari orang yang melawan kejahatan tersebut atau dosa tersebut pula, tanpa kemudian mengurangi dosa orang yang berbuatnya. Ya. Seorang yang mengajak teman-temannya untuk kemudian melakukan perbuatan kejahatan, mencuri, atau perbuatan dosa seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dia mendapatkan dosa dari teman-teman itu semuanya, ya, tanpa kemudian mengurangi dosa-dosa orang tadi masing-masing. Ya, itu dengan kaitan yang lebih umum. Oleh karena itu, kembali tadi kepada permasalahan yang sebelumnya, yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ketika seseorang ditanya tentang perkara agama, dia tidak mengetahui, ya, apakah halal, apakah haram, apakah wajib, apakah sunnah, ya, katakan Allahu a'lam. Karena kalau dia menjawab dengan perasaannya, menjawab dengan yaitu pemikirannya, ternyata tidak sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diamalkan oleh orang tadi, yang seharusnya wajib dia katakan tidak wajib, yang seharusnya haram dia katakan tidak haram. Ya. Diamalkan orang-orang tadi sehingga orang tadi terjatuh kepada perbuatan yang haram, atau kemudian meninggalkan perkara yang wajib karena perbuatannya, maka apa yang terjadi? Ya. Orang tadi berdosa dan dia mendapatkan dosa dari orang tadi. Belum lagi apabila kemudian jawaban tersebut dikucilkan sana kemari, tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena pulang tidak apa-apa, karena pulang tidak mengapa, ya. Dan lain sebagainya dari perkara-perkara syariat, ya, maka betul-betul ketika seorang menjawab harus didasarkan dan dilandaskan ilmu. Ya. Maka sebetulnya untuk menyampaikan perkara agama itu adalah suatu tanggung jawab dan amanah yang besar. Ya. Pahalanya besar, tapi kalau betul-betul apa? Kalau tidak betul-betul meneliti apa yang dia sampaikan, ya, resikonya juga besar. Resikonya juga besar. Maka seorang yang menyampaikan tentang agama, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia betul-betul mengandalkan apa yang dia sampaikan dari wahyu, dan itu dari ayat-ayat Al-Quran, atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apabila seorang mengikuti dirinya dalam perkara agama kemudian salah, ya, terjatuh kepada perbuatan yang haram misalnya atau meninggalkan perbuatan yang wajib misalnya, maka dosa orang tersebut dia yang menanggungnya, walaupun tadi orang tadi tetap menanggung dosanya, tapi dia kemudian mendapatkan dosa dari orang tadi juga. Lain melanjutkan pembahasan ini kepada hadis yang kedua yang disampaikan dalam bab ini. Hadis yang pertama sudah kita lewati, hadis yang cukup panjang, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan masuk dalam hadis yang kedua berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab As-Shalihin bab al-muraqabah. الثاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابة أبو ذر جندب ابن جنادة كذلك صحابة الغينة أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل radhiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya. Jadi dari dua orang sahabat sekaligus. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ittaqullaha at ittaqillaha haytuma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan hendaknya kalian atau engkau mengikutkan perkara keburukan dengan perkara kebaikan yang akan menghapuskannya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka dalam hadis ini ada tiga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua wasiat yang pertama berhubungan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa taala. Dan wasiat yang ketiga adalah berhubungan dengan yaitu interaksi antara sama manusia. Adapun dua wasiat yang pertama yang berhubungan dengan Allah yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan apabila melakukan dosa maka hendaknya langsung menggantinya dan mengikutinya dalam perbuatan baik, dalam perbuatan ibadah yang akan menghapuskannya. Ini dua wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang ketiga berhubungan dengan interaksi sama manusia, yaitu apa? Ketika bergaul, bergaulilah manusia dengan cara yang baik. Maka inilah yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu bagaimana memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dan jangan lupa, perbaiki pula hubungan antara seorang hamba dengan manusia yang lainnya, dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka kita bahas satu persatu wasiat tersebut. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di manapun engkau berada. Artinya apakah di hadapan manusia ataukah sudah bersendirian, keramaian ataupun kemudian di tempat yang sepi. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah sesuatu yang ma'ruf. Mungkin juga pernah disampaikan. Takwa yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengharapkan jauhi keharaman-keharaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas syariat Allah. Kemudian engkau mengharapkan atau kemudian karena takut dari iqab, hukuman azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada mengandung beberapa perkara takwa ini. Ada dua sisi, yaitu yang pertama sisi mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya mengerjakannya yang di harus dilakukan dan di realisasikan supaya sholat dikatakan bertakwa. Bukan hanya mengerjakannya, sholat begitu saja, bukan. Tapi apa? Ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah. Itu apa? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu memenuhi kewajiban-kewajibannya, berupa syarat-syarat sahnya dipenuhi, hukum-hukumnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga kemudian menyempurnakannya juga dengan perkara-perkara yang sunnah. Itu termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna salatnya, berarti semakin sempurna takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada usul yang kedua, yaitu apa yang diharapkan dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tarju sawabullah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala yang lainnya. Jadi sebetulnya mengandung dua unsur yang sering kita ulang-ulangi sebagai syarat diterimanya ibadah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang kedua itu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ini juga harus di atas syarat Allah Subhanahu wa taala. Tahu yang pasti ini haram, tinggalkan. Ini haram, tinggalkan. Dan juga unsur kedua itu niatnya. Meninggalkannya karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan meninggalkannya karena tidak ada kesempatan, ini belum ada kesempatan ini. Saya sebetulnya mau mencuri tapi sudah sempat. Sebelah sana mau mencuri lagi ternyata belum, belum pada tidur orang ini, tidak ada kesempatan. Berarti apa? Meninggalkan perbuatan mencuri ketika dia kayaknya enggak bisa mencuri malam ini. Bukan karena takwa yang meninggalkannya, tapi karena apa? Tapi karena tidak ada kesempatan. Bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak ada kemampuan, tapi memang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena ada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ada unsur niatnya, harus ada unsur niatnya. Jadi kadang-kadang kita di kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwasanya memandang wajah wanita itu harus sesuatu yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menundukkan pandangan kepada wanita, tidak dilepaskan begitu saja melihat ke sana kemari. Maka ketika kita menundukkan pandangan kita karena kita tahu ini tidak diperbolehkan, ini orang Allah Subhanahu wa taala memandang wajahnya. Kita menundukkannya dengan apa? Dikarenakan ketakwaan. Ketakwaan itu. Karena kita mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganjal dengan pahala dan juga akan menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diberikan pahala ketika seorang meninggalkan hal tersebut karena Allah. Jadi semuanya yang dinamakan ketakwaan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketaatan dilakukan karena Allah mengharapkan pahala dari Allah, atau kemudian meninggalkan keharaman jika dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan karena Allah. Itu yang dinamakan ketakwaan. Jadi makna atau definisi yang sering kita dengar waktu kecil dan yang semenjak kita kecil mungkin harus dikoreksi sedikit. Kalau yang semenjak kecil kita dengarkan ya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu ketakwaan. Harus diperinci. Menjalankan perintah bukan asal-asalan. Itu apa? Di atas syariat Allah dan juga dengan penuh keikhlasan. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Meninggalkan keharaman, karena memang mengharapkan untuk selalu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kemudian dengan penuh kesadaran bahwa ini memang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya takwa itu sebetulnya butuh terhadap ilmu, butuh terus kita menggali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ada perkara-perkara yang belum kita ketahui bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti tanya kepadanya. Atau bisa jadi ada perkara-perkara yang belum kita ketahui bahwa itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum melaksanakannya. Maka apa? Ketakwaan butuh ilmu. Terus kita berusaha memperbaiki diri kita. Jadi apa? Belajar, kemudian beramal. Jadi kita duduk di majelis taklim seperti ini, hendaknya niat kita bukan kemudian ingin mengisi waktu saja, atau kemudian ingin yaitu menambah wawasan saja daripada di rumah cuma ngobrol, cuma nonton apa yang lain sebagainya. Mending di sini tambah wawasan daripada kegiatan yang monoton. Kalau di rumah saja bosan, jangan itu yang diniatkan. Ya, yang seperti itu kurang baik niatnya. Niatnya apa? Ingin menambah ketakwaan kita. Jangan-jangan ada perkara yang belum kita ketahui tentang kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang belum kita laksanakan. Apakah ada keharaman yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita melakukannya? Kita mesti melakukannya untuk menambah ketakwaan. Ya. Jadi dengan apa? Dengan ilmu, kemudian dengan amalan. Kalau sudah tahu wajib, jalan. Kalau sudah tahu haram, tinggalkan. Itulah yang namanya ketakwaan. Ya. Kemudian dengan apa? Dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan pahala dan diselamatkan dari azab-Nya. Maka dalam seluruh ibadah hendaknya kita menghadirkan ketakwaan ini. Ya. Betul-betul ketika kita akan sholat, hadirkan dalam hati kita, kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian. Atau ketika kita menunaikan zakat, atau ketika bersedekah, ingin menyumbang infak untuk masjid, untuk yang lain sebagainya. Terapkan ketakwaan ini. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah ketika di mana pun kalian berada. Ketika di hadapan manusia, ketika beribadah, bertakwa dengan cara apa? Hadirkan ikhlas. Ketika tidak di hadapan manusia, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Jauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini tempatnya cobaan seorang manusia. Ketika bersendirian, tidak di hadapan manusia, maka betul-betul. Bahasa mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul ketika itu syaitan menerbunya, ingin menjatuhkan di kepala perbuatan yang haram. Maka di situ disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terletak betul jujur atau tidak keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia di hadapan manusia beribadah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika dia bersendirian, ternyata dia berbuat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ketika dihadapan manusia ikhlas atau tidak? Berarti ini menunjukkan untuk suatu pertanda, alamat bahwasanya apa yang ditampilkan di hadapan manusia tidak ada ikhlasan padanya. Maka kita takut dengan perkara yang seperti ini. Ini sebetulnya ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan manusia secara berakhirnya, namun ternyata ketika bersendirian meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, ini menunjukkan tadi tidak adanya keikhlasan dalam hati seorang hamba tersebut. Maka ini yang menjadi poin penghubung antara hadis ini dengan babnya apa? Bab al-muraqabah, tentang yaitu pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, dan seorang hamba merasa selalu diawasi, menyadari bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun. Ketika dia datang manusia, dia tahu dia diawasi Allah. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia beribadah sehingga dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika bersendirian tadi, tetap berada di atas padang kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ya. Kemudian wasiat yang kedua, wa adkir sayyi'atan hasanatan tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan kebaikan yang akan menghilangkannya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi lain juga nanti tahu bahwasanya manusia adalah tempatnya salah, pasti suatu waktu terjatuh kepada perbuatan sayyi'at, kejelekan, dosa. Ya. Namun ada perkara yang akan menghapuskannya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun kemudian seorang sudah berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu waktu akan jatuh. Ya. Kalau ada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun kemudian ada obatnya. Ya. Ada yang kemudian akan menghapuskannya. Itu apa? Dengan melakukan ibadah atau amalan-amalan yang merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, sungguhnya perkara-perkara hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibna, akan menghilangkan as-sayyi'at, perkara-perkara kejelekan. Perbuatan-perbuatan berupa amal-amal soleh akan menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Dan termasuk perbuatan hasanat, kebaikan yang paling besar, ya, yang hendaknya dilakukan oleh seorang setelah melakukan sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk, yaitu taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap dosa yang telah dia lakukan tadi. Ya. Maka ini termasuk ibadah yang paling afdal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai at-tawwabin. Ya. Bukan at-taibin. Kalau at-taibin adalah orang yang bertaubat. Tawwab itu apa? Yang selalu bertaubat. Itu apa? Berdosa, bertaubat, kemudian berdosa lagi, kemudian bertaubat. Ada pun tentang bagaimana taubat tersebut sudah kita bahas. Ada babnya, lewat pada beberapa bab yang lalu. Boleh hibur untuk takhiri dan juga mencintai orang yang selalu mensucikan diri. Ya, mensucikan diri dengan bertahara, ya, sebelum melakukan sholat, atau sebelum tidur, ya, dan sebagainya dari tahara. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalam surah An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya wahai kaum mukminin, mudah-mudahan kalian beruntung. Demikian pula amalan-amalan soleh yang lainnya pun akan menghapuskan dosa seorang hamba. Ya. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal-jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratu lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dan juga Jum'at kepada Jum'at yang lainnya, serta Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, yaitu puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang lainnya. Kalau Jumat ke Jumat yang lainnya, maksudnya salat Jumat. Salat Jumat yang satu, puasa Jumat yang lainnya. Adalah sebagai kafarah, sebagai penebus dari apa yang dilakukan di antara amalan-amalan tersebut. Ya. Antara salat subuh sampai salat zuhur, atau zuhur sampai asar, antara asar sampai maghrib, antara maghrib sampai isya, atau antara Jumat yang satu kepada Jumat yang lainnya, atau puasa Ramadan yang satu kepada puasa Ramadan yang lainnya, terhapuskan dengan amalan-amalan tersebut, majtunib batil kaba'ir, selama kemudian ditinggalkan perkara yang berupa dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa besar itu amalan khusus yang taubat, ya, tidak terhapuskan cuma dengan seorang melakukan, ya, الحسنات أرض توبة karena seperti zina, riba, dan lain sebagainya, minum khamr, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya itulah perkara yang merupakan dosa besar yang ada ancamannya ya, di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik itu ancaman berupa hukum had atau kemudian berupa ancaman nanti di akhirat, ini menunjukkan bahwa itu adalah suatu dosa besar. Ya. Maka harus bertaubat secara khusus. Ya. Harus bertaubat secara khusus. Adapun tadi amalan-amalan tadi, ya, sholat lima waktu atau Jumat kepada Jumat yang lainnya, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang lainnya, yang dihukumkan adalah dosa-dosa yang merupakan shagair, yaitu dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Dan alhamdulillah kita lihat kepada hari ini, ya, ada amalan-amalan yang merupakan penghapus dosa yang terulang setiap harinya, itu apa? Sholat lima waktu. Ada yang setiap pekannya, itu apa? Jumat kepada Jumat yang lainnya. Ada yang setiap tahunnya, itu apa? Ramadan kepada Ramadan yang setelahnya. Ya, begitu banyak perkara yang merupakan amal soleh yang akan menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabihul Hajj wal Umrah, fa innahuma yunafiyani al-faqra kama yunafi al-qir qabat al-hadid." Hendaknya kalian mengikuti atau kemudian mengikuti suatu haji atau umrah dengan umrah yang lainnya, haji dengan haji yang lainnya, umrah dan umrah yang lainnya, karena keduanya akan menandingkan, meniadakan kefakiran. Ya, ini yang meniadakan kefakiran. Ya, kama yunafi al-qir qabat al-hadid, sebagaimana alat yang berupa kir, itu apa, peniup pada tungku yang dipakai oleh pandai besi, itu akan menandingkan atau kemudian meniadakan karat atau kotoran yang ada pada besi. Ya. Ini permasalahan tentang kefakiran. Namun tentang permasalahan dosa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah yang lainnya adalah sebagai kafarah terhadap dosa yang dilakukan di antara keduanya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bagi yang memiliki kelebihan harta yang kemudian diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berpikir untuk tamasya kemana ya, rekreasi kemana ya. Kalau memang punya harta yang lebih, coba ikuti satu umrah dengan umrah yang lainnya. Setiap tahun misalnya, atau memang hartanya melimpah setiap setengah tahun misalnya. Ya. Alhamdulillah umrah pada saat ini mudah. Ya. Umrah pada saat ini adalah perkara yang mudah untuk kemudian dilakukan. Yaitu bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Mudah dilakukan. Maka hendaknya dia bersemangat untuk melakukan hal ini, satu umrah kepada umrah yang lainnya, yang itu ternyata akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya, menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Namun juga jangan sampai dia mengintengkan dosa, ya. Ah, nanti bisa ditebus dengan sholat lima waktu, kemudian berpuasa Ramadan, sholat kepada Jumat yang lainnya, atau nanti saya bisa umrah. Berarti gak apa-apa saya melakukan dosa-dosa yang merupakan shagair, yang merupakan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil akan dihapuskan. Ya. Maka jangan mengentengkan dosa. Karena para ulama mengatakan suatu dosa apabila dientengkan, ya, akan berubah menjadi dosa besar. Suatu dosa kecil, ya, kalau dia dientengkan akan berubah menjadi dosa besar. Ah, dosa kecil saja. Dia melakukannya, ini dosa besar. Ketika dia melakukannya, ini adalah dosa besar. Ya. Maka para ulama mengatakan, la kabaira ma'al istighfar, la kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al al-ishrar. Tidak ada yang dinamakan dosa besar apabila dia diikuti dengan istighfar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, tentu dengan istighfar yang jujur, akan dihapuskan dosa-dosa tersebut. Wala shaghiratan ma'al ishrar. Tidak ada kemudian dia dikatakan dosa kecil dengan dia terus-menerus melakukannya. Itu menggampang-gampangkannya, menganggapnya sebagai ya perkara yang enteng. Yang bisa jadi sebetulnya dia tidak tahu bahwasanya perkara yang dia anggap dosa kecil itu ternyata sebetulnya dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kekurangan ilmunya, bisa jadi memang dosa besar itu. Tapi karena kurang ilmu, kecil saja. Ya. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, atau ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan sahabat Allah Alam, yaitu bahwasanya ada seorang yang kemudian menganggap dosa itu seperti apa? Seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian tinggal begini saja. Ah, gampang. Menganggap enteng. Ya. Padahal di sisi para sahabat zaman dahulu, dosa tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mungkir, yang kemudian menghancurkan, akan membinasakan seorang hamba. Ya. Pada generasi belakangan, gampang ya, sesuatu yang kemudian enteng. Ya. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang kemudian menginasakan. Seperti itu adalah suatu asar dari seorang sahabat yang membandingkan antara generasi terdahulu, generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, dengan generasi setelahnya. Yang menganggap dan merentengkan dosa. Yang menganggap dan menganggap enteng dosa. Kemudian tadi dua set yang pertama adalah mengenai hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Waset yang ketiga adalah mengenai hubungan interaksi antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliqun nasa bi khuluqin hasan." Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka dengan pergaulan yang baik dengan manusia, seorang akan dicintai oleh manusia tersebut, oleh para manusia. Dengan dua perkara yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh kepada dosa, dia kemudian segera mengikutinya dengan amalan-amalan saleh, di antaranya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah Subhanahu wa taala dia. Kemudian dengan perkara yang ketiga, maksud yang ketiga, dia dicintai oleh manusia. Ya tetap saja sebetulnya, ketika bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, seharusnya yang lebih diharapkan yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'a la yablughu fi husni khuluqihi darajatu shaa'ib al-qa'im." Sungguh seseorang itu bisa mencapai dengan akhlak yang baik, dengan perang yang baik, mencapai derajatnya as-sa'im al-qa'im, seorang yang berpuasa dan orang yang sabar, seorang yang akhlak yang baik, walaupun kemudian dari sisi ibadah-ibadah yang sunnah, ya, puasa sunnahnya dia jarang misalnya, atau ya sekali-sekali, kemudian juga sholat malam juga ya, terkadang kalau bisa sholat malam, kalau tidak bisa ya tidak. Ya, kalau bisa pun terkadang menunjukkan wujudnya saja, maka yang seperti ini bisa meraih derajatnya orang yang kemudian puasa Senin, Kamis, puasa Daud, kemudian juga pada malam harinya dia bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salat dengan salat yang panjang, dengan membaca Al-Qur'an dia satu malam satu juz misalnya, satu setengah juz misalnya. Maka utamanya besar, yang kemudian berakhlak yang dengan baik kepada manusia, ya, mendapatkan utamanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi utamanya lainnya, maksudnya dia dicintai oleh manusia, ya, sebagai tabiat manusia mencintai orang yang berakhlak baik dan berbuat baik kepada dirinya. Tidak mencintai kepada orang-orang yang berakhlak buruk dan berbuat buruk kepada dirinya. Ketika mendapati menjumpai seorang temannya yang selalu senyum ramah, menyapa, ya, mengucapkan salam, selalu membantu. Dia akan mencintainya dibandingkan dengan orang yang datang cuek, tidak menyapa, tidak tersenyum. Ketika kesusahan pun tidak membantu, ada seakan-akan tidak ada. Maka yang seperti itu misalnya sebagai seorang manusia selanjutnya lebih mencintai orang yang pertama tadi yang berakhlak baik dengan manusia. Maka bagi kita membiasakan akhlak yang baik diantaranya yaitu bermurah senyum berjumpa dengan manusia, dengan teman-teman kita, penuh keceriaan, penuh dengan senyuman, penuh dengan senyuman, kemudian jujur dalam perkataan, kemudian juga ketika berbincang-bincang dalam perkataan-perkataan yang baik, dan yang lain sebagai dari akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan ini disebutnya oleh Rasulullah SAW sebagai pertanda sempurnanya keimanan. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling atau mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat direalisasikan berupa amalan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Thank you.